pengajian mantek dengan tengkuar kitab satpan aman 10 matan aksamuhu aisu jara kulun boleh dibina ni kapulina. Ini contoh gulung-gulung kue yang sabar kaya gulung. Waibalah umpah usul keadaan ini wa amadi dari kapulina. Karena tafsir bagi semua makhluk kita kibatlah mereka menggulung. Jadi gulung gulung insan ataupun jami'ul insan ataupun amadul insan dengan lapai ada sur kuli yang hijab sumpama gulung insan kerti ataupun jami'ul insan kerti amadul insan kerti dan dinamakan kaliyah dengan ini ibaratkan musawarah dan kuliah. Di wakilnya ada surkuli yang kaliyah itu musawarah kuliah. Milik guna ada sur. Kenapa kalian putra ada surnya dan kemudian musawarah. Dan karena ada sur yang pakai ada surkuli maka pun kuliah. Jadi yang kuliah ini bukan kuliah ikut. Kuliah ikut itu barat maupun sampai kuliahnya iman ada surdi, ada surkuli. Hingga tak buah yang surhijab, surkuli hijab. Oh, bimakdin, ada pun bertaswir dengan lafai bantu dan sumpamanya bantu. Banyak sumpama daripada barang yang ini dia terlapak dengan sebagian aparat pada hijab. Jadi hijab ini mendak dulu membantu berwajib hijab, cuma dia harus dihafal dengan sekalian minyaknya dihafal dengan sebahagian afrat. Sumpama bantu insan kati. Dan dinamakan taliyah dengan ini ibaratkan musyawarah dan usiyah. Jadi musyawarah apa? Dimaknanya usiyah karena ada surdi dihafal dengan sebahagian usiyah. Ataupun taswir dengan lazea. Ada sur yang dipakai adalah lazea. Dan sumpamanya lazea panik sumpama. Daripada barang yang punya jadi meliputi dengan sekalian aparat. Tapi pada salah benar-benar menyapulu sekalian aparat pada hijab. Menyapulu lazea sekalian aparat pada salah. Dengan contoh, contohlah yang lagi-lagi lazea. La wahidah, la dayara. Ini apa mana ada daerah, mana siapa, mana ada apa mana ini. Lawah yang jodoh tidak seorang pun. Lawah tidak seorang pun, ada daerah, mana ada mana jodoh. Sumpama ada siapa dengan insan dihajar, tidak bersama dengan sesuatu daripada insan yang membaca. Yang salah puni, mana agai. Namun sabok daripada insan dengan batai. Sebab insan makhluk mulik tanda batai tanda mati. Jadi hanya insan yang batai dengan salah-salah kuli. Dan dinamakan kalian dengan ini ibaratkan musyawarah dan kuliah pula. Sebab menyebab kuliah dari musyawarah kuliah nanti. Maka tidak nama ujung berbeda-beda. Jadi musyawarah kuliah menyebab musyawarah kuliah salibah ini yang beda ada ini musyawarah kuliah depan ini sunnah ada sur itu musyawarah ini sunnah ada surnya kuli itu kuliah. Walaysa bangdun dan laysa bangdun dan sumpamanya laysa bangdun daripada barang yang punya barang yang saya meliputi dengan sebahagian asbar pada salah dihafal dengan sebahagian pada salah sumpama tidaklah sebahagian hayawan itu dengan insan sebahagian hayawan ke insan. Jadi yang tak penafi insaniah pada sebahagian hayawan anjir mendung karena hayawan yang insan ini sebahagian yang berbagai. Tidaklah sebagian hayawan itu dengan insan. Dan laisa kullu hayawan bifaras. Tidaklah memandung hayawan itu dengan mudah. Yeah. lain paruka itu ada mubarak itu guru mana ada mubarak orang juga. Anak yang faham tadi nanti dah buka ada boleh ke? Dengan saya belum bergerak. Dan yang sebelah di sana, ada anak boleh. Dan dinamakan kadiah dengan ini ibar pula akan musyawarah dan ijtihad. Jadi yang laisa ma'dun penasib kadiahnya musyawarah dan ijtihad karena penafian adalah sebagian sama mara. Wa ila bagian laswar dan kepada ketinggalan sur diisyarah dengan tertipu al-shibriyela dan ini ketinggalan sur kembali kepada nanti ialah menjadi al-hara bahagia dia artinya al-hara dilapak di jaminu nafrat Allah kita dan ialah mengikuti ia dengan sekalian nafrat adapun sekalian nafrat wabuluhah dan titik demikian bahagia yang kubat syaf kubat yang pertama syaf kia musawwara dengan dua buah kemahlian yang musawwara yaitu musawwara kuliah dan musawwara kuliah dan yang kedua mumalah yang berbuah kemahlian yaitu syaf kia yang memenuhi lapai kuli lapai kuli kemudian musawwara yang lapai kuli yang ada sur padua ada musawwara kuliah dan musawwara kuliah yang kedua mumalah yaitu memenuhi lapai kuli tapi hanya sebagai ada sur mungkin ada dua pikirnya apa yang dua kenal karena terdahulu tasrih dinunya pada ketentu kuliatun syafiatun wal awalu imam tau baru wa imam mumalu ini kenal dua menyokudah memandungnya yang ke hanya apakah dinyokon sebagian adanya sebagian yang dengan dalam kalau dapat yang boleh memandungnya nyokon dipindah lagi saya ulu insan hayawan memandung insan hayawan perlu leka gonya nyokonnya jadi yang katakan mana ulu insan hayawan menjabat kuliahnya berarti sebagai contoh yang luar no kulu hayawan farad yang baik-baik Nabi lemeo dari Nabi Nahraisa kulu hayawan farad memandung hayawan muda nyengkau jadi yang berlain Nabi menjabah kuliah di menjabah kuliah usgah memandung hayawan muda Nabi nyengkau jadi dua bak Nahraisa kemudian untuk Nabi menjabah kulinya rapat hijab kuli menanyi Nabi menjabah kuliah jadi kata-kata menjabah tidak kena hijab ni jempol menjabah mereka kuli berkuliah ni mumpul ini yang jempol jadi penabi menjawab kuliah secara dalam tawakal dan disini dia akan salah kuli secara iltizam untuk penabi sebagiannya iltizam karena latin daripada ada penabi yang menjawab kuliah nanti sebagian Jadi ada mamandungnya yang kau, dia pun sebabnya kepada mamandungnya kau. Pakai kan karena yang nabi, berarti nabi sebagian pasti nabi mandung mana pasti. Karena dengan nabi sebahagian sah satu nabi menjabat dia, punya nabi mandungnya di kawal data. Jadi kalau mendung pada orang mendung ke yang kejadian mendung ke takkan kan mendung betul bahkan kan sebahagian pun dia takkan kan mendung kan ya afrad mudhu' idullah mahmul ternafi pada satu akrat daripada itu tubuh pada itu dulu makanya mandung kan banyak kan mandung ya kan sabah bertempat sabdoi kan mandung sabahnya punya sebahagian makanya menyebutoi kan mandung sabah ataupun sebahagian kan dek ke kan mandung kan dek ke salibah kuliah bukan mandung sabah kan kawan-kawan, ini anda pasti lho. Pasal anda pasti, karena sah tak penafi menjabat kuliah dengan sebahagian. Jadi kadang yang terjadi ini sebahagian. Makanya yang lazim daripada nafi menjabat kuliah adalah nafi salibah juliah. Jadi kalau saya katakan lain sah dulu, ini yang tak pasti salibah juliah pasti. Kalau salibah kuliah anda pasti lho. Jadi yang dua mak leisa kulu kan untuk penafi sebagian, untuk penafi menjabat kuliah. Secara hadim, ternafi salibat kuliah. Wal bagiani diangkat, yang dua bodoh itu balik. Iban balik, dalai lagi kepada salah kunci membawa kau. Dalailah kepada salibat kuliah, secara dalailah membawa kau. Memangnya yang tak penafi, yang sebagiannya yang tak penafi. Mana waktu yang ada penafi sebagian, menjabat kuliah, penafi ini. Ini afrad dicoba, afrad mudhu' dicoba. Tak pegah, sabah di antara hidung mana hidung tapi. Berarti hanada mendung tak jam? Tafam dari Nabi Bro yang hanada berarti kan mendung dah. Mas kan mendung dah kan yang penafi menjabat kuliah. Tapi ni ada tafam. Kan ada mutawakah. Yang dalam mutawakah laisa ba'dun ataupun ba'dun laisa kepada penafi sebahagian afrad. Wateka nabi sebagian afrad secara nadim nabi menjawab kuliah jadi dalalah ini kepada nabi sebagian secara mutawakah secara ini lah nabi menjawab kuliah lesa kundun sebaliknya dalalah mutawakah ini kepada nabi menjawab kuliah tetapi secara nadim nabi dia Kabeh kan? Nih, tidak pernah kan? Bukan yang itu kan? Cuma, saya baca apa lagi? Amal awal itu ada pun yang pertama. Yang pertama ada isa kulu. Bagi anda, maka karena katanya apabila katanya pun kulu hewan pada adalah maknanya itu sebut farsiyah bagi ikhtiq parah daripada parah hewan. Ini menyerahkan puluh hewan parah, kita pula kena. Berarti, wasah farsiyahnya sebut kepada menunjuk aparat hewan. Dan apabila kita pun tidak ikhtiq hewan itu parah, maka sungguh yang rafak akan demikian hukum. Iaitu menjawab kuliah yang nak puluh hewan parah, kita kata rafak. Pergak memandu hewan parah, dan kau yang berarti. Ia bakal bertambung lezat. Artinya tidaklah farsiyah itu subuh bagi titik barat daripada segala perantauan. Ini madlulnya yang mutabiki. Wahwa dianya madlul mutabiki ini terbenar dengan bahwa tidak adalah farsiyah itu subuh bagi sesuatu daripada afradnya. Boleh jadi memang ada hukum saja, dianya itu salah pulih. Adapun ada ya subuh bagi sebahagian. Subuh bagi sebahagian ternabi daripada sebahagian. Wa'ayah makanya kibar macam yang kejadian takoklah salah sendiri. Sebahagian pasti Nabi. Boh Nabi memandung, Nabi memandung sebagian dengan Nabi Isyid. Mana Nabi memandung sebagian dengan Nabi Isyid. Makanya Nabi sebagian nyatakan takok. Dia tahu karena semuanya pekerjaan. Apabila Nabi lah hukum daripada sekalian, maka semua Nabi lah hukum daripada. Apabila Nabi hukum daripada memandung, maka semua Nabi hukum daripada makan. Dan apabila ternafi hukum daripada ba'at dan sumur bagi ba'at, maka sumur ternafi daripada ba'at itulah yang ba'at dengan ternafi. Kibangkan dari ini ba'at ternafi, ya Pak. Maka tidaklah kulu menerimi ia akan salah suci. Maka bermula laisa kulu. Bukan tidaklah kulu. Maka bermula laisa kulu, yang laisa yang berada. Maka bermula laisa kulu, itu menerimi ia akan salah suci. Dan ikhtimal pesertanya akan salah pulih. Tapi Nabi Ibar katanya ikhtimal saja. Tapi kesimpulan yang lainnya itu jadi salah pulih. Karena dicok punya yang kata kok macam kita jadi kaya saya dan dulu. Ini tadi udah terang mendung katanya. Ini udah terang sampai ini ya. Kau lah mantap berang kaya baca menyenangkan. Ku udah pakai mantap baca. Perbedaan laisa kulun dengan laisa bangdun. Menyulaisa kulun untuk menafikan mujabah kuliah. Belum pun mujabah kuliah ini. Begitu tak perhatian mujabah kuliah. Kulu insan barat. Memandu insan kuda. Ini untuk mereka ini kunda. Memandu insan kuda. Ini orang mana yang memandu insan kuda? Kau, begitu desa apa? Desa kulu insan barat. Kau apa dia tanya? Bekah titik insan muda ini, berarti yang tak pernah pergi dengan laisa adalah kulu insan farad yang tak pernah pergi. Ataupun kulu hewan farad, memandu hewan muda. Ini orang kan? Girl. Bekah kau minum laisa? Girl katanya. Kulu hewan farad yang laisa. Girl katanya. Jadi, menafikan menjawab kuliah. Sebab dia katakan kulu insan farad, memandu kulu hewan farad, memandu hewan muda. Ini girl katanya. Tapi waktu dia pegang kau nak tanya, si mana di hana tagai yang muda daripada hewan? Anda tahu kan? Yang tak pernah pergi ni, pegang mandum yang baik. Menyerita mamandum hewan muda, kau nak? Yang ni ada pegang naga, ni yang tagai yang kau, mamandum hewan muda, kau nak ni? Pegang ni ni, sebahagian ni, ni pegang mandum kau, tapi yang nak pergi mandum tak ada lagi. Jadi yang menafi mandu, purga mandu ya bro. Makanya laisa kunun untuk menafikan mujabah kuliah. Man wate nafi mujabah kuliah, sebagian pasti nafi, mandu mana pasti. Wate dakun kun taginya, mujabah kuliah ini kun. Pakan kun, karena nayangnya taginya. Nayangnya dan nayang kun, kemudian nayang kun. Naikkan. Adapun ikan mandung, mandungkan yang boleh jadi kemandungkan, tapi kemandungkan hanya pasti menyepuluh insan parah yang memandungkan, tapi menyepuluh hewan parah kan memandungkan naikkan naiknya. ini kembali kepada contoh. Jibek kembali kepada contoh secara umum. Wataitab nafi yang mujabah kuliah, yang kah pasti salibah kuliah. Juti pasti nafi. Sebahagian pasti nafi. Ini mujabah nafi yang mujabah kuliah. Karena tab nafi yang mujabah kuliah, karena na nafi pada sebahagian telah. Kalau mujabah kuliah mengisbatkan kepada memendung benar. Mujabah kuliah mengisbatkan mahmul kepada sekalian. Mungkin yang ke nah, yang sebut pada sekalian ke sepatan kan? Itu karena naya nabi, karena nah sebagian yang nabi. Adapun karena nabi mendung, mana watai nabi mendung sebagian dengan nabi. Lang nabi mendungnya sebagian dengan nabi. Mana lang nabi sebagian sebagiannya dengan nabi. Berarti nabi sebagian pasti. Yang kecil lagi dia kudon, bukan? Yang muda salibahnya juga dia. Salibah kuliah. Kon salibah kuliah. Kon laisa kullu hewan salibah kuliah ke? Karena anak pasti. Kalau tak pulang, yang tak penapi mujabah kuliah. Mujab kuli ke? Jadi kalau tak penapi mujab kuli, puteran dan napi. Pun napi pada sekali anak berat, pun napi ba'an. Yang pasti napi ba'an. Yang ini juga penanggung laisa kullu kepada napi ba'an. Jadi kalau pulang, kok? Jalalah laisa kullu kepada nabi mujabah kuliah yang mutawakah kepada sahibah juliah secara yang disam menyulai sahabah dun yang jelas-jelas pun nabi sebagian ke sebahagian maka dalalah mutawakah ini kepada salah satu. Adapun dalalah ini kepada nabi mujabah kuliah secara yang disam karena oleh sebahagian ke mujabah kuliah pasti ke sebahagian kalian, sebahagian afrad maudhu hana bawasahu mahmud. Berarti mengisbatkan mahmud kepada maudhu ada jalan mujabah kuliah yang kalian. Yang dia itu nabi mujabah kuliah. Yang amrul lazim daripada salah suci. Iwan. Tadi yang sulit kupayang. Kalau tadi yang sulit, apakah nama manusia tapi kon hewan? Sebahagian insan kon hewan. Kon hewan. Sulit pun ada. Yang kalau mana sulit mudah. Menbatawurkan ada sulit tu je. Lima tu je ni. Kemudian syafiah pada hukum mulia Syariah ini bukan menghukumkan kepada mamandu mu'afran umum. Ini menghukumkan kepada bantaboh mu'afran umum. Ini mu'afran tidak boh takai. Menghukumkan kepada bantaboh. Ini mamandu mungkin. Jadi hukumnya syaksiah pada hukum kuliah. Walidah karena ini. Karena syaksiah pada hukum kuliah, dia telah menjadikannya syaksiah ke kubra pada syakal pertama dan syakal kedua. Jadi syakal pertama dan syakal kedua cara menjadi berkuliah kubra. Bagaimana? Jadi kuliah pada kubra, syaksiah termasuk kuliah pada hukum kuliah. Maka dari tadi syakal pertama dan syakal kedua mukaddimah kubra di syaksiahnya menjadi kena cara menjadiah. Bukan kuliah pada kubra, ini syaksiah bukan kuliah. Kuliah dia. Sumpama hadza zaidun dan zaidun insan. Yang jiut dan syakal pertama jiut menjadiah. Hadza zaidun, zaidun insan. Jadi hadza insan. Jadi zaidun insan kubra dan pada hukum kuliah. Wadzada bangkum dan ditambah oleh bangkum akan pembagian yang lain, yang selain daripada kut ikut sama hut tabiiyah himpunan tabiiyahnya sama hut tabiiyah tabiiyah wahya dianya tabiiyah tabiiyah itu ada di yang tidak dinyatakan badannya akan kambiyah akurat dan tidak betul hana gue penyata bilangan akurat pulat sebagian kumandum hana penyata dan hana betul di antar buka supaya bahwa sebenarnya akan kuliah dan hanya patut untuk sebenarnya akan kuliah. Untuk tak patut mana beda dengan mumalah. Mumalah memang hanya menyata kuliah dan kuliah, tapi patut untuk menyata anak. Karena berdasarkan al-insan hayawan, yang maknanya ada kalah sebagian, ada kalah mengandung. Tapi nah, pemakaian itu yang tanda bertanggung ke kuliah kuliah haitim, jadi hanya punya kamiah dan haitim haitim ke kuliah, haitim ke juziah. Lagi tak pun al-insanu no'on bermula insan itu no ni pun dan yang pegah nanti dia parah insan no sidin no, di rumah no, di bagah no, di hari no, yang bukan ni jadi memang haitim ni nak kerana pembicaraan ni bukan kepada afrat. Sedangkan mumalah hukum tak isbatkan kepada afrad, cuma hanya dalalah kepada fa'al atau mandum. Jadi mumalah patut untuk dijadikan kuliah dan juziah patut dengan dalamah hadasul. Tetapi kaliyah al-insan no'on yang haitim tak pakai kundu haitim, bangtu haitim. Kundu insan no, mandu insan no. Jadi korang hidup no, atau hidup kan no. Hidup darah kan no. Jadi hanya dia menyebutnya benar. Jadinya kadiah kadinya lubunan kadiah pabinya. Dan yang dahulu menjadikan hayawan jenis al hayawan itu jinsul yang pabinya. Walhak anara kadilah tidak sia. Yang betul itu sungguhnya pabinya tidak mau ulang tidak sia. Jadi menyuruh dalam dasar semuanya padiah-padiahnya tidak mau ulang syafiah. Jadi kalau kuliah, kalau musiah. Betul? Karena hukum padanya syafiah, dia itu syik yang muayyan, yang tercakup dalam dihim, lagi yang maksud. Tidak diibatkan padanya akan umum. Jadi syafiah etimologinya. Jadi syafiahnya hana masjid, satu farad yang muayyan pada hari. Syik yang maksud dalam dihim, jadi al-insan, pengertian al-insan. No. Jadi hukum dilakukan pengertian al-insan. Jadi termasuk lainnya dalam syafiah. Sebab walaupun insan yang diwasah kepada apa makna yang tuli yang terbenar kepada lelaki afrat, tapi wadah tak pakai ini hukumnya. Kon afrat yang naik kandung lingsannya. Tak. Oleh kadiah ini salah satu ajdari dan sambil bagi kadiah nasi ego juzu. Maka bermula juzu yang pertama pada martabat, walaupun disebutkan pada akhir, ianya itu mahkum alih. Juzu yang pertama pada martabat, kon pertama pada sebutan. Karena adanya kadang-kadang kamu balik dari sunnah. Zaidun koma dengan koma zaidun. Jadi menyusun zaidun koma awal kata zaidun sudah koma. Nah itu menjadikan ada pun zaidun kaimon namanya. Zaidun kaimon. Dan awal zaidun sudah kaimon. Pada waktu koma zaidun awal koma sudah zaidun. Yang pada keduanya zaidun mengaku balik. Jadi zaidun tetap pertama pada martabat. Pada tentang kadang-kadang awal, kadang-kadang akhir. Juzuk yang pertama, pertama pada martabat, walaupun disebutkan pada akhir, dianya itu mahkum alih. Karena asal pada mahkum alih itu takatum, semuanya zaidun, pada tingkatnya zaidun kaimun, walaupun kamar zaidun, dianya itu mahkum, artinya dinamakan dengan yang mahkum pada qadiyah hamliyah. Jadi juzuk pertama pada qadiyah hamliyah, kegunaan mahkum. Maka hukum mahkum, karena sesungguhnya juzuk itu diwadahkan akan dia supaya dihukumkan akhirnya dengan sesuatu. Yang kedua untuk kedua kau sendiri, yang kedua ini hukum Zaidun Qaimun. Jadi yang Qaimun sebagai tempat Zaidun tempat kedua Qaimun. Jadi Qaimun diisbatkan kepada ini. Maka ini mawmu'an berwabah untuk kedua hukum sendiri, walaupun sebutan pada akhir. Ya nahu bina karenanya dulu yang pertama itu diwadahkan akan dia supaya dihukumkan akhirnya dengan sesuatu. Wal juzu lakiru juzu yang akhir, artinya akhir pada martabat walaupun disebutkan pada awal, dianya itu mahkum bih. Karena asal padanya itu ta'akur, sumpama paimon dan koma pada dua contoh yang telah lalu ikut. Lepai paimon, lepai koma ikutnya juzu akhir. Wal mahmulu, dianya itu mahmul, artinya dinamakan dengan mahmul. Maka hubungan memulih hamil ini yang lecik. Karena gehamal dia juga ada cik yang lain. Dia juga dua juga. Kemudian kama zaidun. Ini kama kedua sendiri mengisbatkan dam kepada diri. Man zaidun kaimun, dia cik mengisbatkan dam kepada diri. Kemudian dam sesuatu yang tak perlu ada juga. Lagi makmurun. Jadi tempat kedua, mohon. Hal keadaan keduanya itu bisa biar dengan sama, artinya menyertai pada sebutan. Bagaimana, dimana semuanya pekerjaan tidak boleh intirak salah satu keduanya daripada yang lain, tetapi disebutkan keduanya hal keadaan beserta. Mana-mana bisa biar, mana bisa biar, mampu hanya terlepas daripada mahmul, mahmul pun hanya terlepas daripada mahmul. Yang mana-mana musyabah. Tapi-tapi keduanya menyertai musyabah pada sebutan. Anjir na mawdu hana mahmul, na mahmul hana mawdu, anjir benar. Benar mana bisa wiyah. Ataupun murid bisa wiyah, sesungguh keduanya mawdu dan mahmul sama kedua-duanya pada sesungguh titip daripada ini, daripada keduanya hati kan. Anjir minha gunan di umat hati. Sesungguh titip daripada keduanya diwabahkan baginya akan nama bisa wiyah pada sama-sama na kegunan. Nyo kegunaan mulu, jih kegunaan mulu, mahmul, bisariah, apaan kegunaan dua. Yang naurukah bisariah kegunaan mana. Kali 20, wajud usai su'an nisbah wakiyah baina umar. Juduk yang kedua adalah nisbah yang terjadi di antara keduanya mulu dan mahmul. Jadi, yang pertama mulu. Mubuhnya adalah satu zat. Satu zat tempat dari isbatkan hukum. Kemudian mahmul. Mahmul adalah hukum yang dari isbatkan kepada mubuh. Terlepas daripada nada isbat atau nada isbat, ini adalah dua hukum makna yang ditasawurkan dalam sihir. Zaidun apa? Qaimun apa? Kemudian nisbah. Nisbah adalah perikatan antara Zaidun dengan Qaimun. Sebab dia kadang-kadang saya tak bisa menjelaskan Zaidun Qaimun. Tapi waktu menjelaskan ke didik, anak menjelaskan ke dia, nak ada bayang didiknya dia. Dia orangnya kadang sebutkan dua, Zaidun Qaimun. Tapi membicarakan titik, mentasawurkan titik. Hanya mulahadah kepada Adam. Mungkinkan anak Adam titik yang lain. Membicarakan daun, hanya pegas ke titik. Daunnya bukan titik yang terbayang, cuma pengertian daun agak. Jadi dua buah pengertian yang anak-anak tak ikatkan. Kata sahur titik, yang titik daun, yang mengumum. Kemudian kata sahur daun, bukan daun titik. Kemudian mentasawurkan daun titik. Jadi kita bayangkan titik yang daun ini nisbah. Ini kena nisbah. Yang disebut kuwabura. Boleh pak? Bahawa ada beliau, ada berhenti mulai ini. Ada besar-besar saja ini buat. Ada besar-besar, apa besar. Nisbah adalah ikatan antara dua posisi, hubungan antara dua posisi. Jadi lagi benar, hubungan antara zat dengan wasat. Jadi mentasawurkan zat itu mentasawur mufrad ini deh. Menajib mentasawurkan wasat yang mufrad ini. Kemudian ada mentasawurkan nisbah. Mana di perikatan hubungan antara zat dengan wasat, yaitu wasat yang kaya gambar zat dan zat yang kaya berwasat dengan wasat, zat yang kaya menyebut dengan sebut. Jadi kau tak bayang zat tau, tetapi zat yang nak sebut, zat tau, tidak tau yang tak bayang. Ini karena nisbah, karena ikatan yang berada dengan diri. Tasdiknya adalah satu keyakinan tentang satu kejadian. Sedangkan tasawur adalah membayangkan sesuatu. Lazim ada yang tanya membayangkan sesuatu. Katanya akan naik ini bahwa sesuatu yang akan terjadi. Nah pernah membayang dia orang ini muda mewah ini. Membayangkan, Tetapi hari ini katanya nah aja nyam. Cuma membayangkan anda, membayangkan adalah juga satu perikatan antara tanya orang kaya. Yang pertama tanya orang kaya, oh draw dia lagi lagi ni aku bunuhnya. Dia kaya tu ini draw. Yang draw. Kemudian pun ada pernah ada juga ada orang si wasah-wasah yang lalu pun pak gok tu kaya. Ini kau memang rumah raya. Kemudian tanya wasahnya dah berubah katanya malam ni lah. Dia tanya orang lagi goknya, berarti kayanya saya juga tanya orang lain. Tanya orang rumah mewah, tanya orang motor mewah. Yang membayangkan satu kejadiannya adalah nisbah. Tetapi ditanya orang nak pegang bahawa adanya nah ni mau. Kau nak pegang bahawa adanya orang kaya lagi yang kata bayang mana. Dia membayangkan anda. Dan mentasawurkan satu nisbah. Tasdik artinya ditanya meyakini bahawa lagi yang nak lawe yang sudah terjadi. Mana yakin anda terjadi ya? Yang ada dia yang tersawurkan. Dia kan mentasawurkan antara dua posisi, mentasawurkan zat, mentasawurkan satu wasap. Kemudian mentasawurkan zatnya berwasap dengan wasapnya. Kan tak aku iya dan yang terjadi. Kan tak aku iya terjadi. Kiban kejadian, sekiranya tanya orang kaya, kiban kejadian. Dia akan tak ulah rumah raya, nama tawai sumpir, nama yang mana kejadian ini kan kedi, dekatnya anak. Jadi yang mana rendah ini? Ini tasawur, bukan tasawur nisbah. Jadi mumu adalah drawer. Mahmud adalah satu wasap, gaya, raniyun. Ini tidak sampai ada orang yang mandi. Hanya raniyun, itu kaya, cuma bayangan kaya. Nyen bayangna. Nyeukeun tatawur isba. Mentatawurkan satu zat berwasah dengan satu wasah. Tetapi tidak meyakini bahwa adanya terjadi. Adanya hukum hana dari nyerinya. Menasir Zaidul Kaimun membayangkan musamma Zaidul, membayangkan musamma Kaimun, kemudian membayangkan sekira Zaidul berwasah dengan Kaimun tiba. Kemudian baru ada ibnu. Nah, adanya kemana? Ya ilme, dulunya kemudiannya. Yang terakhirnya ilme. Nah, ilme katanya bahwa titik dalam ada pun titik hanada. Mengisbatkannya dalam arti subuh pada hari katanya dalam bayangan macam ini sebab kerana Tetapi subut daun pada bibir dengan makna subut pada karet, yang disebahin tak tadi diam. Yang disebahin apa dua beda momen kita boh. Sebab nak kan duduk kalian boleh kena dekat duduk yang boleh disebab. Sedangkan nak duduk dah boleh yang lupa. Makanya duduk yang lupa dah lupa nama nak duduk yang boleh. Jadi nisbah kira tak boleh. Bantulah mulai sama lampu dan walaihah rabita. Dinamakan lapar yang ditunjuk di atasnya nisbah akan rabita. Yang nisbah yang ditunjuk kepada Al-Qunan, lapar yang ditunjuk di atas nisbah yang kemunan rabita. Rabita di dalam kepada nisbah dengan mana salihiyah atau nisbah kali dalamnya. Jadi yang nisbahnya sudah penanggung kepada nisbah kalamnya. Dinamakan lapar yang ditunjuk di atasnya nisbah akan rabita salah. Karena rabita hanya ditunjuk kepada nisbah kalamnya. Yang naik ini pada nisbah dalam nisbah kariyah. Jadi dua buah penyebab nisbahnya harus datang mim. Ada juga dua pemana. Yang pertama karena juzuk kariyah cuma le, hanya kepegah kulit hingga tinggal juzuk yang kulit. Maka pada kamu kamu kena. Yang kedua wajib kun dinamakan apa yang tidak ada. Nisbah yang punya gunan gemunan rabitah. Sedangkan rabitah didalalah kepada nisbah khalidiyah. Hanai dalalah kepada nisbah kalamiyah. Jadi punya nisbah guna wadah penanggung kepada nisbah kalamiyah. Kemudian tak pegang dinamakan lafaz yang dalalah artinya nisbah kalamiyah agar rabitah yang dalalah. Jadi nisbah yang punya tak syarat tak mim benda. Tak pertama yang kedua